Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman-firman Allah di awal tahun baru Hijriah, di akhir tahun Masehi 2009 menjelang 2010 di 1431 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat memperbaharui hidup kita. Di antara memperbaharui hidup, tentunya kita beringin hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Untuk itu ada baiknya kita mendengar lantunan firman Allah supaya kita termotivasi untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblah wa aqimush shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembiralah orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 87 dari surat Yunus ini memberikan kepada kita sebuah motivasi bahwa menjadi mukmin itu menggembirakan. Wabashiril mukminin, bergembiralah kita karena kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa. Karena apa kita bergembira? Karena Tuhan yang esa itu sangat logis dan tidak membuat kita bingung dibandingkan dengan kalau Tuhan itu menjadi banyak dan berbilang. Karena apa? Karena Tuhan mana yang harus disembah dan Tuhan mana yang tidak mau disembah. Jangankan Tuhan, manusia pun kalau diduakan akan timbul rasa cemburu, ada rasa tidak enak ketika abang lebih dicintai daripada si adik, walaupun dua-dua berstatus anak. Begitu juga lah kalau memiliki dua orang istri, Ustaz Sapir belum ya. Nah, itu akan timbul rasa cemburu kalau misalnya satu istri didatangi dan istri yang lain tidak didatangi, walaupun itu memang masih pada giliran dia. Karena apa? Karena memang itulah tabiat kehidupan ini. Jangankan manusia, hewan pun memiliki rasa cemburu. Maka alhamdulillah sebagai mukmin yang beriman kepada Allah yang esa, maka dia lebih membahagiakan dirinya karena penyembahannya fokus kepada satu Tuhan. Kemudian menjadi mukmin juga bergembira karena apa? Karena rasulnya itu maksum, orang-orang yang terpelihara dari dosa-dosa besar dan tidak pernah melakukan kesalahan, baik dosa kecil ataupun kesalahan yang bersifat aib. Termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam merupakan nabi yang diimani oleh orang mukmin dan kita hormati dia. Penghormatan mukmin terhadap para nabinya tidak menyebabkan dia melompat jauh ke depan menjadi sosok Tuhan yang harus disembah. Tetap saja seorang nabi yang maksum itu adalah manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan ini kita dapat menjadikan para nabi sebagai teladan dan itu sangat membahagiakan. Kalaulah kita menyembah dia, nampaknya sudah di luar kapasitas dia sebagai manusia. Inilah gambaran bagaimana di tahun yang baru ini mudah-mudahan kita menikmati iman yang ada di dalam tubuh kita, tidak saja membuat kita yakin kepada Allah dan tidak bekerja. Tentu saja keimanan itu dibarengkan dengan kerja keras, ulet, maksimal, efisien, dan tepat waktu. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali di penghujung keterangan Ustaz Jenal tadi, beliau mengatakan bahwa di penghujung tahun ini kita harus mampu untuk bekerja keras. Kita harus menunjukkan jati diri kita, menyongsong kedatangan tahun baru yang mungkin akan kita sambut beberapa hari lagi. Kita harus penuh dengan sikap optimis. Dan salah satunya ini digambarkan oleh keterangan kita, keterangan ayat kita pada hari ini. Allah mengatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi, dan kami wahyukan kepada Musa dan juga saudaranya, yaitu Nabiullah Harun alaihi salam. Apa maksud perkataan ini? Bahwa ternyata Allah tidak pernah membiarkan Nabi Musa terlantar begitu saja. Begitu juga dengan Nabi Harun. Tetap ada petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan bahwa ayat ini diturunkan setelah Fir'aun tenggelam. Makanya di sini dinyatakan balik ke Mesir dan jadikan di sana menjadi tempat tinggalmu. Nah, jadi petunjuk dan bimbingan Allah itu akan selalu ada. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, kata wahyu sendiri itu maknanya adalah pemberitahuan secara tersembunyi kepada orang yang diwahyukan. Dipergunakan dalam berbagai bentuk. Terkadang Allah mempergunakan kata wahyu itu untuk menurunkan Al-Quran, ya. Kemudian juga kepada binatang Allah juga mempergunakan kata wahyu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Tidak hanya kepada hanya kepada binatang saja, Allah juga menggambarkan, atau kepada, tidak hanya kepada Rasul saja, kepada Nabi ibunya Nabi Musa, Allah juga mengatakan wa auhayna ila ummi Musa anirdihi, ya, kami telah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa, hendaklah engkau menyusuinya, menetekkannya, dan seterusnya. Itu secara makna Al-Quran. Artinya apa? Tetap Allah selalu memberikan bimbingan baik kepada seluruh makhluknya, secara khusus kepada para nabi dan rasulnya. Nah, keberadaan kita di penghujung tahun ini akan memasuki tahun 2010. Seharusnya ayat ini memberikan satu keyakinan, prinsip baru kepada kita, ya, prinsip yang kokoh di dalam jiwa kita, bahwa tahun depan kita tetap memiliki pegangan, kita tetap memiliki petunjuk yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang tergantung bagaimana kitanya lagi. Apakah Al-Quran yang penuh dengan motivasi, syarat dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mampu kita jadikan sebagai media yang mampu mengantarkan kita untuk mencapai kesuksesan dan cita-cita yang kita idamkan? Kalau ternyata tidak, jangan salahkan petunjuk yang sudah ada, tapi salahkan bagaimana kita tidak mampu untuk mengikuti petunjuk tersebut. Bukankah orang yang sudah melihat tanda belok ke kanan karena itu jalannya dituju, tapi kalau dia mencari jalan ke kiri, selamanya dia akan tidak pernah sampai kepada tujuan. Begitu juga kita sebagai umat Islam, keberadaan Al-Quran sudah ada sebagai petunjuk. Kalau kita tidak mau mengikutinya, kita tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan serta keinginan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita jumpai ketika Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan Ustaz perdana tadi, perintah utama atau petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam setelah tenggelamnya Firaun untuk mendiami Mesir. Ini jelas dapat kita lihat sekarang, sampai sekarang ini begitulah mulianya Mesir, negeri Mesir, ya, sebagai mamba ilmu, sumber ilmu Islam untuk saat sekarang ini, ya. Di sini jelasnya, maka kalau kita pingin berkiblat menjadikan satu negeri kita ini seperti kita menjadikan konteksnya sumber atau gudang ilmu, dari sekaranglah kita jadikan ini wilayah kita yang bagus. Tapi kita lihat, ada masjid, maksiat pun jalan. Ada masjid, mesum juga menjalan, dan sebagainya. Bagaimana mau berkah dalam hidup kita? Sedangkan Allah dalam ayat ini sudah menjanjikan petunjuknya itu akan diberikan bagi orang yang sholat, dan begitu juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bisa kita menyikapi dalam kehidupan kita satu tempat, satu daerah yang bisa itu terkenal terhindarlah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam Islam, kemaksiatan. Ironi sekali, ya, banyak di daerah kita ada ustadz akan tetapi maksiat juga luar biasa. Jadi sebetulnya jangan kita menyalahkan ustadz, ada di keberadaannya di situ, aktif ataupun tidak aktif ustadznya, akan tetapi sama-sama kita untuk memeranginya, baik diri kita sendiri, keluarga kita, sehingga kita jadikan betul-betul tempat yang kita diami itu sebagai sumber nantinya, ya, bisa terkenal dari hal-hal yang baik. Tapi kalau kita lihat hal-hal yang buruk, orang banyak kali terkenal. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam sesi ini. Oke. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana tadi, bahwa, dan yang saya sampaikan juga sebelumnya, bahwa menjadi mukmin itu bahagia, kata Ustaz Perdana, karena kita selain iman yang kokoh di dalam jiwa, kita juga memiliki hidayah. Ya, mungkin bahasa yang tertuang di dalam ayat 87 ini dengan wahyu. Wahyu itu secara bahasa adalah bisikan. Nah, bisikan. Kalau orang paranormal mengatakan wangsit gitu ya. Nah, jadi menurut bahasa, wahyu masih ada sampai sekarang. Menurut bahasa. Karena apa? Karena kata Ustaz Perdana tadi, Allah mewahyukan kepada lebah untuk menjadikan pohon-pohon itu sebagai tempat rumah dia. Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, padahal wanita tidak berstatus sebagai nabi. Jadi wahyu secara bahasa sampai saat ini masih ada. Dan beruntunglah sebagai seorang mukmin, Allah masih mewahyukan kepadanya jalan-jalan yang baik. Dalam bahasa lain disebut dengan hidayah. Kalaulah wahyu sampai sekarang masih ada, begitu juga dengan mukjizat. Mukjizat secara bahasa sampai sekarang masih ada. Mukjizat yang kekal dan abadi itulah Al-Qur'an. Jadi sebenarnya mana mukjizat yang luar biasa itu? Ini Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang luar biasa, yang kekal dan abadi dari Allah Subhanahu wa taala yang diteteskannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada juga mukjizat-mukjizat, peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menurut manusia biasa itu tidak mungkin. Bagaimana seorang nenek yang sudah tua renta, jalan saja susah, berangkat pergi menuju ibadah haji, pulang sehat bugar alhamdulillah. Ini kan mukjizat. Dengan air zam-zam yang diminumnya, menyebabkan badannya menjadi sehat bugar. Dengan semangat motivasi dia untuk sholat di Masjidil Haram, bangun jam 3 pagi, yang selama ini mungkin di Indonesia pun begitu payah dia bangun jam 3 pagi, ternyata dia bisa melakukannya, dan itu adalah mukjizat. Bagaimana seorang anak kecil bisa dengan sungguh-sungguh berjalan? Karena apa? Ada kemauan yang tinggi untuk bisa berjalan. Karena apa? Karena ada juga anak kecil seusia dia masih belum mau berjalan. Begitulah sebenarnya di dalam kehidupan ini banyak sekali mukjizat, dan mukjizat itu terhujam di dalam setiap muslim. Karena apa? Karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang ada dan yang luar biasa, dalam bahasa lain ada yang memisahkan seperti Dr. Quraish Shihab ketika menguji saya di Malaysia, dia mengatakan, bedakan untuk nabi namanya mukjizat, untuk manusia biasa namanya i'anah. Nah, tetapi kontennya sama, peristiwa-peristiwa luar biasa. Jadi sebenarnya masih ada peristiwa luar biasa yang terus akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah berputus asa dalam menyambut tahun 2010. Jangan pernah berputus asa dalam menghidupi tahun 1431 Hijriah. Karena apa? Karena begitu banyak mukjizat yang spektakuler. Begitu banyak wahyu-wahyu, inspirasi-inspirasi yang diberikan Allah kepada kita sebagai seorang mukmin. Untuk itu, merunduklah, rukuklah, sujudlah, jadikanlah rumah kita itu bercahaya dengan sholat-sholat sunat yang kita lakukan, dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Kalau misalnya kita jauh dari pemberi ketenangan, kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak pernah mengulang-ulang pesan-pesan Allah yang dituangkannya di dalam Al-Quran. Berbahagialah menjadi mukmin, berbahagialah menjadi muslim, karena kita memang orang yang harus hidup berbahagia di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.